Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum. Kita pada malam hari ini melanjutkan dari kita dalam Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Kita sampai dalam bab Al-Khawfu Minas Syirki, bab yang membicarakan tentang wajibnya kita takut dari kesyirikan. Kita pada malam hari ini sampai dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Qala al-Khalil alaihi salam, yani Ibrahim, berkata al-Khalil alaihi salam, yani nabi kita Ibrahim, Allah mengisahkan tentang perkataan beliau, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ini doa. Wahai Rabbku, dan jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari mengibadai al-asnam, ini berhala. Perhatikan makna mengibadai berhala, yakni perkara-perkara yang khusus yang harus kita peruntukkan untuk Allah Ta'ala, kita palingkan kepada selain Allah, namanya mengibadai berhala. Bukan meyakini bahwasanya ada berhala, patung-patung, dan semisalnya menciptakan langit dan bumi, memberi rezeki, memberi makan, memberi minum, menghidupkan, mematikan, bukan itu. Makna mengibadai berhala adalah perkara yang khusus bagi Allah Ta'ala kita palingkan bagi selain Allah. Ya, ini dari perbuatan kita, doa kita, khauf kita, menyembelih nazar, yang itu murni hanyalah untuk Allah, dipalingkan untuk selain Allah, namanya mengibadai berhala. Bukankah meyakini bahwasanya ada berhala, patung, dan semisalnya diyakini memiliki hak dalam menciptakan dan mematikan dan semisalnya? Tidak. Tapi perkara-perkara yang dari kita, dari perbuatan kita, yang itu harus khusus untuk Allah Ta'ala, kita palingkan kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan mengibadai berhala. Inilah doanya Ibrahim alaihissalam agar beliau dan anak keturunannya dijauhkan dari mengibadai berhala. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku akan mengibadai berhala. Ini menunjukkan tentang takutnya Ibrahim alaihissalam bagi dirinya, dan juga takutnya beliau akan terjadi pada anak keturunannya tentang perkara syirik. Maka bagaimana dengan kita yang jauh, yang kan lebih lemah daripada Ibrahim dan anak keturunannya? Fauzan, perhatikan. Jauh lebih lemah, maka harus akan lebih takut daripada para anbiya akan kesyirikan. Dikatakan beliau di sini Syaikh Abdurrahman bin Hasan, as-sanamu, ini menafsirkan makna asnam, majnumni wa baniya anna abdul asnam. As-sanamu makana manhutan ala surah. Sanam adalah apa yang dipahat dengan bentuk apa? Bentuk surah, bentuk badan. Ya kan? Itu namanya sanam. Seperti yang dibuat di Indonesia banyak sekali. Di Mojokerto atau di Magelang. Banyak sekali produksi apa? Sanam. Ya kan? Dibentuk dengan bentuk kepala manusia dan badan manusia mungkin sempurna separuh. Seperti yang banyak dibikin di mana? Di Candi Borobudur, ya. Ini yang sering dinikmati oleh kaum muslimin dalam acara rekreasi dan semisalnya. Mereka melihat berhala-berhala yang dibikin oleh orang-orang Buddha dan Hindu, ya kan? Yang diibadah dari selain Allah Ta'ala, yang pada dasarnya harus dihancurkan, harus dibinasakan. Sedangkan al-wasan wal-wasanu makana maudu'an ala ghairi dzalik. Dan wasan, apa yang diletakkan, dibuat di atas selain bentuk badan. Demikian dzakara at-Tabari an Mujahidin, demikian lain disebutkan oleh Imam Tabari dari Mujahid, seorang tabi'i. Mujahid ini yang mengambil ilmu tafsir dari sahabi, siapa? Muridnya siapa? Muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qultu, berkata Syaikh Abdurrahman bin Hasan, waqad sama sanamu wa sanan. Dan kadang sanam ini dinamai juga wasan. Patung juga dinamai dengan berhala. Kama qala al-Khalil, sebagaimana pernyataannya al-Khalil. Siapa Khalil di sini? Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang perkataan beliau, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Hanya saja kalian mengibadai berhala-berhala dari selain Allah Ta'ala, dan kalian ciptakan kedustaan. Kalian bikin-bikin kedustaan. Al-ayah. Wa yuqalu, dan dikatakan, innal wasana a'ammu, bahwasanya al-wasan lebih umum daripada sanam. Mana lebih umum dari apa? Mana lebih umum? Mencakup patung dan berhala. Innal wasana a'ammu, bahwasanya wasan adalah lebih umum mencakup makna patung dan berhala. Wa huwa qawiyyun, yakni makna yang lebih umum adalah makna yang sangat kuat. Maka tuntutannya balasnamu awsanun, maka patung juga berhala. Patung juga berhala. Kama annal kubura awsanun, sebagaimana juga kuburan-kuburan yang dikeramatkan, diibadai dari selain Allah Ta'ala, maka juga termasuk berhala. Mahfum? Sebagaimana juga kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang diibadai dari selain Allah, dikatakan juga berhala. Maka di sini perhatikan, demikianlah penjelasan dari Syaikh Abdurrahman bin Hasan terkait dengan makna berhala mencakup patung sekalian. Kalau itu tuntutannya, beberapa tempat di negeri kita ini banyak para pembuat berhala. Kadang kaum muslimin sebagai karyawannya, kaum muslimin mungkin kerja kontrak untuk membuat berhala yang mungkin akan disebar ke segala apa seluruh penjuru alam yang meminta untuk dikirim berhala. Nah ini. Maka kalau diperhatikan, disinilah menunjukkan tentang asingnya tauhid di zaman seperti kita ini. Maka menuntut agar kita senantiasa memiliki kewaspadaan dari perkara besar ini, yaitu apa? Khauf minas syirki. Dan bersyukurlah bagi seorang hamba di mana dirinya terkondisikan dalam senantiasa menuntut ilmu, sehingga di antara ilmu yang dilewati perkara yang terpenting adalah mempelajari tauhid dan mengetahui lawan-lawan tauhid, di antaranya melalui kitab kita ini. Dan oleh itu kita juga harus terkondisikan seperti ini. Kita harus terkondisikan seperti Ibrahim minta dikondisikan oleh Allah Ta'ala dan juga anak keturunannya, minta dikondisikan jauh dari mengibadahi berhala. Inilah ya ikhwah yang harus disyukuri, di mana Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang sifat Ibrahim alaihissalam agar terkondisikan selalu untuk menjauhi berhala, menjauhi mengibadahi berhala. Maka diantaranya adalah mencukupkan diri dengan berkawan dengan ahlus sunnah, mengambil lingkungan yang di sana lingkungan tadi dalam kondisi senantiasa diajak dalam kebaikan, dan selanjutnya mengajak memperbarui, ya kan, mengenal makna tauhid hari demi hari. Qauluhu wajnubni wa bani an na'budal asnam, maknanya ij'alni wa baniya fi janibin. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, maknanya ij'alni, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku fi janibin, di sisi jauh. Janaba maknanya apa? Ba'ada. Janaba maknanya ba'ada. Maka dikatakan seorang yang junub, kenapa kok junub? Karena maninya menjauh dari tempatnya. Junub, seorang yang dikatakan junub karena apa? Maninya menjauh dari mahalnya, dari tempat. Nah, maka dikatakan di sini, jadikanlah aku dan anak keturunanku dalam tempat yang jauh dari mengibadahi asnam. Wabait, sini jelaskan wabait. Dan jauhkanlah antara kami dan antara berhala-berhala tersebut. Ya. Nah, karena bodohnya seorang manusia yang tadi berhala agar dijauhi, seharusnya dia minta kepada Allah agar dijauhkan dari berhala tadi, malah kadang kalau enggak bersama berhala dia enggak puas, merasa kurang lega, sehingga dia harus gandrung kuburan. Gandrungi kuburan yang mana kuburan tadi adalah satu di antara berhala-berhala yang ada di muka bumi ini, yang kuburan tadi dikeramatkan, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, nazar untuk kuburan, doa untuk kuburan, bahkan berdoa kepada Allah pun kalau enggak di samping kuburan kurang puas. Berdoa kepada Allah yang itu adalah bukan syirik, tapi kenapa diletakkan di samping kuburan, dianggapnya sebagai tempat yang mustajab. Diijabahnya doa karena berdoa di samping kuburannya orang yang dianggapnya wali. Ini bid'ah dan syirik asghar. Kenapa? Karena memastikan sebab diijabahnya doa tanpa apa? Tanpa dalil. Waktu istajab Allah Ta'ala doa'ahu, sungguh Allah Ta'ala telah mengijabahi doanya Ibrahim. Apa bentuk ijabahnya Allah Ta'ala terhadap doanya Ibrahim? Waja'ala banihi anbiya'ah. Dan Allah menjadikan anak keturunannya ternyata apa? Semuanya dari para nabi. Wajannabahum ibadat al-asnam, dan mereka para nabi dari keturunannya Ibrahim dijauhkan oleh Allah dari mengibadahi berhala. Demikianlah yang kita harapkan. Semoga doa kita juga doa yang mustajab, diijabahi, sehingga anak didik kita, keluarga kita yang menyebut dakwah ini senantiasa dijauhkan dari mengibadahi berhala. Nah. Waqad bayyana ma yujibul khauf min dhalika. Waqad bayyana, ini fa'ilnya Ibrahim. Waqad bayyana Ibrahim alaihissalam, apa yang menuntut ketakutan Ibrahim dari mengibadahi berhala. Ya kan? Waqad bayyana ma yujibul khaufa min dalika min ibadatil asnam. Ibrahim alaihissalam menjelaskan, apakah yang mengharuskan dirinya takut dari mengibadai berhala? Di sana Allah mengisahkan tentang perkataan Ibrahim, Rabbi, wahai Rabbku, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu, adlalna kasir menanas, telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Dan ini adalah fakta. Fakta, banyak sekali manusia berbos-bos, mengumpulkan duit dari 1000 ke 2000 sampai selanjutnya ketika terkumpul untuk sangu, maka mereka berangkat untuk menuju berhala. Ya kan? Dipimpin seorang kiai, dipimpin seorang apa? Seorang yang bersongkok, membawa jubah, kadang batuknya ngecap dengkul sapi. Batuknya ngecap dengkul sapi, mimpin untuk acara ke berhala. Nah ini. Inilah yang harus diwaspadai, mereka adalah para penjahat di muka bumi, penipu. Menipu kaum muslimin, diarahkan kepada mengibadai berhala. Saya perhatikan itu. Maka bayana ma yujibul khofa min dalika. Ibrahim telah menjelaskan tentang apa yang menuntut Ibrahim takut dari mengibadai berhala. Kenapa? Karena mereka secara fakta, berhala-berhala telah menyesatkan banyak manusia. Fa innahu wal waqi' fi kulli zaman. Sungguh berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia, itulah yang dikatakan waqi', apa waqi'? Faktanya di setiap zaman. Realitanya di setiap zaman. Nah. Fa idza rafa'al insan. Maka bila seorang insan mengetahui anna katsiran waqa'u fi syirkil akbar wa dhallu bi ibadatil asnam. Ya kan? Mana di? Loh. Ulang. Jadi perhatikan wa dhallu bi ibadatil asnam. Aujaba dhalika khawfahu min ayyaqa fi ma waqa'a fil katsiru min asyirki alladhi la yaghfiruhu Allah. Jadi apabila seorang insan mengetahui bahwasanya banyak dari kalangan manusia yang terjerembab dalam kesyirikan al-akbar, syirik besar, dan mereka telah banyak tersesatkan dari mengibadai berhala. Jadi kalau seorang insan tahu tentang fakta ini, menuntut, mengharuskan pengetahuan dia tadi, menguruskan takutnya dirinya seorang insan akan terjatuh pada apa yang telah banyak dari kalangan manusia terjatuh di dalamnya. Ya kan? Au jabadarka khawfahu min ayyaka fi ma waqa'a fi al-katsir. Jadi kalau seorang insan mengetahui tentang kenyataan tadi, manusia banyak terjerembab, terjatuh dalam kesyirikan akbar, tersesatkan dengan mengibadai berhala, pengetahuan seorang insan tadi mengharuskan takutnya dia akan terjatuh dalam apa yang banyak dari kalangan manusia terjatuh di dalamnya berupa syirik. Alladzi la yaghfiruhu Allah, berupa kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini, nah ini ketika seorang insan tahu tentang makna apa yang terjadi dari penyesatan kesyirikan berupa fitnanya berhala, berupa kuburan dan semisalnya, maka seorang insan tadi mengharuskan dirinya takut dari akan terjatuh dalam banyaknya manusia yang terjatuh di dalamnya berupa syirik, yang mana syirik tadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala, wa may ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari bala, dari musibah, dari bencana setelah Ibrahim alaihissalam? Bencana apa? Bencana syirik. Siapa yang merasa aman dari bencana syirik, dari bala, dari musibah berupa syirik setelah Ibrahim? Nah, kok bisa sekarang kita dapati kaum muslimin acuh tak acuh dalam mempelajari tauhid? Bahkan kita dapati kaum muslimin, pak guru dan bu guru, ya kan, menggiring anak didiknya juga agar minta sangu dari orang tuanya nanti digiring untuk menonton berhala yang diibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tempat wisata di negeri ini. Semoga saja Allah segera membinasakan tempat-tempat tersebut dan menghancurkannya. Baik. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Demikian tadi riwayatnya Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Qala fala ya'manul wuqu'a fi syirki illa man huwa jahilun bihi. Nah. Perhatikan di sini. Fala ya'manul wuqu'a fi syirki illa man huwa jahilun bihi wa bima yukhallisuhu minhu. Maka tidaklah ada seorang yang merasa aman. Ya'manu dari fi'il amina ya'manu amnan. Maka tidaklah ada seorang itu merasa aman dalam terjatuh dalam kesyirikan, melainkan orang yang memang bodoh tentang syirik. Ilaman wa jahilun bisyirki. Jadi orang yang merasa aman dengan syirik berarti dia bodoh tentang kesyirikan. Pak guru dan bu guru, mungkin juga para penguasa, para dokter, para orang yang membawa gelar S1, S2, S3 merasa aman dari terjatuh dalam kesyirikan karena dia memang goblok, enggak tahu tentang kesyirikan. Sehingga kesyirikan pun diperjuangkan. Anak didiknya tidak pernah diberikan peringatan keras dari para penyeru syirik. Dibiarin. Dibodoh-bodohin. Maka walau tidaklah merasa aman akan terjatuh dalam kesyirikan kecuali orang yang memang bodoh tentang kesyirikan dan bodoh dengan apa yang membebaskan dirinya dari syirik. Apa itu? Apa itu yang dia bodoh tentang sesuatu yang membebaskan dirinya dari syirik? Minal ilmi berupa ilmu. Ilmu apa? Minal ilmu billah, minal ilmi billahi. Karena tak tahu tentang ilmu mengenal Allah. Ya kan? Yang dikenal adalah ilah bermakna menurut pemahaman alul kalam. Pemahaman ilah tentang apa yang diyakini oleh alul kalam. Inilah yang banyak ilah sekedar apa? Makna dengan apa makna? Tauhid rububiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka yang beriman dengan Allah melainkan adalah keadaan mereka musyrik. Kenapa? Imannya cuma terkait dengan tauhid ar-rububiyah. Yang penting saya mengetahui saya hambanya Allah. Saya ciptaannya Allah. Ya kan? Hidup dan matiku Allah yang punya. Itu. Rezeki datang dari Allah. Langit dan bumi ciptaan Allah. Ini iman dengan tauhid apa rububiyah. Tapi tidak tergugah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari iman tersebut. Membiarkan dirinya terkatung-katung, kecantol dengan menyembah berhala, nazar dan doanya diperuntukkan untuk selain Allah taala. Doanya untuk selain Allah taala. Sehingga datang kepada yang dikubur dianggapnya bisa mengantarkan doanya kepada Allah. Karena dirinya merasa orang lemah, imannya lemah, miskin. Maka minta kepada yang dikubur agar diantarkan kemauannya, permintaan kepada Allah Ta'ala. Nah itu. Ini namanya tidak kenal siapa Allah. Maka dikatakan di sini, tidaklah merasa aman akan terjatuh dalam kesyirikan, melainkan orang yang jahil, bodoh tentang kesyirikan, dan bodoh dengan sesuatu yang bisa membebaskan dirinya dari syirik. Apa itu? Sesuatu yang bisa membebaskan dirinya dari syirik berupa ilmu billah, minal ilmi billahi. Tidak mengetahui tentang ilmu terkait dengan Allah. Apa hak-haknya Allah atas dirinya enggak tahu. Wa bima ba'atsa bi rasulahu min tauhid, dan juga bodoh tentang apa yang terkait dengan ilmu yang dibawa oleh utusannya dari Allah taala. Wa bima ba'atsa bi rasulahu min tauhid, berupa tauhid mentauhidkan Allah. Bodoh tentang apa? Tentang sesuatu yang Allah itu mengutus dengannya seorang rasulnya. Berupa tauhid. Jadi semua para utusan Allah diutus dengan membawa tauhid. Ini dibodohi, tidak diketahui oleh orang yang merasa aman dari syirik. dan juga berupa wanahya an syirki bihi. Inilah yang dibawa oleh semua utusan Allah, membawa perkara yang sangat penting, yaitu misi tauhid dan larangan dari kesyirikan dengan Allah Ta'ala. Maka dikentilah ya, ketahuilah bahwasanya ilmu ini ilmu sangat penting, sehingga karena pentingnya, ya kan, seorang hamba harus senantiasa senang dalam pelajaran seperti ini, sehingga kehidupannya terus tersirami dengan siraman yang menyegarkan berupa tauhidnya merasa terus baru. Tauhidnya merasa terus baru, terus tidak lalai. Taib. Dalam ta'liq yang dibawa ini dalam nomor satu, lihat. Qala fi quratil uyun. Fa idza kana al-khalilu Imamul Hunafa alladzi ja'alallahu ummatan wahidatan wabtalahu bi kalimatin fa atammahunna wa qala Ibrahimul ladzi waffa wa umira bi dabhi waladihi famtasala amrahu amra rabbih wa kasara al-asnama wastadda nakiru ala ahli syirik وما ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه. Menyantung gimana? Apa? Salah itu, kualik itu mungkin. Yang lain siapa? Yang lain baca siapa? Mus'ab, nama Mus'ab. Nah, ilallah seharusnya itu ilahnya itu di sebelum lafad lafdul jalalah. Li'ilmi annahu la yasrifu anhu illallahu bidayati wa taufiqi la bihawli wa kuwatihi. Fa'adha amrun la yu'manul wuku' fihi. Fa'adha amrun la yu'manul wuku' fihi. Waqad waqa fil adhkiya'u min hadhil umma ba'dal qurun al-mufaddalah. Tukhidat al-asnamu wa ubidat. Perhatikan, maka apabila al-Khalil, beliau adalah Imamul Hunafa. Khalil Ibrahim maksudnya. Beliau adalah Imamul Hunafa. Imamnya Al-Tawihid. Yang Allah telah jadikan beliau sebagai ummah wahidah. Ini di awal dakwanya beliau sendirian. Ummah wahidah. Seorang yang teladani. Seorang yang mengajarkan kepada kebaikan sendirian di hari itu. Di awal dakwanya beliau, di muka bumi seluruhnya musyrikun kecuali beliau sendirian. Dan Allah menguji beliau dengan kalimat-kalimat. Maka beliau pun juga menyempurnakan ujian tersebut. Apa itu kalimat? Di antaranya apa? Diperintah untuk menyembelih. Apa? Apa? Anaknya. Nah itu. Menyembelih anak. Di antaranya apa itu? Qasud dufer. Wasawarib. Ini termasuk ujian-ujian untuk Ibrahim AS. Motong kuku. Motong kumis. Tidak dipanjangkan. Ini termasuk ujian-ujian yang dibebankan kepada Ibrahim AS. Ini kalimat-kalimat yang Allah bebankan diuji. Allah dengan kalimat, maka Ibrahim pun menyempurna fa'atam ma'hunna. Wa qala wa Ibrahimul ladhi waffa. Qala ta'ala wa Ibrahimul ladhi waffa. Dan Ibrahimlah, beliau seorang yang telah waffa menyempurnakan, memenuhi beban yang dibebankan berupa ujian. Wa umira bidabhi waladin, diperintah untuk menyembelih anaknya. Maka beliau pun memenuhi perintah Rabb-nya. Dan juga menghancurkan berhala. Wastadda nakiruhu. Dan ingkarnya terhadap syirik benar-benar keras. Wastadda nakiru ala syirik, ala ahli syirik, atas pelaku syirik. Ingkarnya benar-benar keras. Bersamaan dengan itu, kondisinya Ibrahim AS, ya khafu, dia takut. Ayyaka takut akan terjatuh dalam kesyirikan. Alladhi, yaitu syirik yang bentuknya adalah mengibadai berhala. Mafhum? Kenapa kok beliau memiliki ketakutan ini? Li ilmi, karena beliau di atas pengetahuan. Bahwasanya syirik, ya kan, tidak akan ada yang bisa memalingkan dari syirik kecuali Allah Ta'ala dengan berupa adanya petunjuk dari Allah. Dan adanya taufik dari Allah Ta'ala. Bukan dengan karena murni usahanya, kekuatannya, daya dan upayanya. Tapi apa murni? Taufik dari Allah Ta'ala. Maka kalau itu perhatikan, dakwah tauhid ini yang menyebar di muka bumi dari para anbiya sampai akhir dunia. Ini bukan karena keberanian dan kehebatannya para pembawa dakwah ini. Tapi bukan karena, tapi apa murni karena apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Wa ma, dan apapun yang ada pada kalian berupa nikmat itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mensyukuri atas adanya taufik dan hidayah ini dari Allah Ta'ala. Semoga dengan syukur kita ini, nikmat ini langgeng. Sampai anak keturunan kita, sampai akhir umur dunia ini. Fa'adha amrun la yu'manul wuku' fihi. Maka perkara ini tidak boleh dianggap enteng dan merasa aman akan terjatuh di dalam perkara tersebut. Fa'adha amrun la yu'manul wuku'u fihi. Nah, perkara ini enggak boleh dianggap aman akan terjatuh di dalamnya. Sedangkan waqad waqa'a fil adzkiya, sedangkan orang-orang pintar telah terjatuh dalam perkara ini. Siapa dari umat ini setelah periode-periode yang mulia, generasi-generasi yang mulia, banyak orang-orang yang cerdas terjatuh dalam kesyirikan ini. Mafhum? Terdapati mungkin seorang yang ketika kuliah dapat apa? Dapat beasiswa karena cerdasnya. Tapi ternyata apa? Tidak tahu bahwasanya dia telah bergelimang dalam kesyirikan. Di antaranya adalah syirik demokrasi. Betapa banyak manusia yang cerdas menyuarakan dan menyebarkan syirik berupa demokrasi. Demokrasi ini berhala. Demokrasi itu adalah berhala. Perhatikan. Kalau ingin tahu, bacalah kitabnya Syekh Muqbil, Tuhfatul Mujib. Itu berhala. Nah, sekarang yang memperjuangkan kesyirikan ini, apakah orang bodoh? Orang bodoh sebagai umpan. Bayar satu hari, baik, yang penting dukung 100 ribu. Dah, 50 ribu. Tapi, penyerunya, tim suksesnya untuk sukses syirik ini biar sukses, mereka-mereka yang cerdas. Mereka-mereka yang cerdas. Kadang seorang membawa jubah setengah betis, jenggotnya sampai dada, batuknya ngecap dengkul, ikut apa? Amburadul dalam memperjuangkan kesyirikan demokrasi. Nah itu. Nah ini perhatikan. Baik. Patuh kita asnam wa ubidat, maka terbuktilah menjadilah apa? Asnam. Patuh kita asnam, diambil, digunakan, dibikin dan diibadai. Maka dibikinlah berhala-berhala dan diibadai. Balladhi khaful khalilu alaihi salam ala nafsi wa banihi wa qafi aktsar wa fihi aktsar al umma badal qurunil mufaddalah. Dan yang ditakuti oleh Ibrahim khalil alaihi salam, ya kan? Pada dirinya dan pada anak keturunannya telah terjatuh di dalamnya kebanyakan umat setelah periode-periode generasi-generasi yang mulia. Yang ditakutkan oleh Ibrahim ternyata apa? Kebanyakan umat ini terjatuh di dalamnya. Kapan? Setelah umat yang di periode yang setelah periode yang mulia. Fabuniyatil masajidu wal masahidu alal kubur. Buktinya, masjid-masjid, kibab-kibab, kubah-kubah dibangun di atas kuburan. Siapa yang ingkari? Ya, paling cuma bisa bunyi. Kalau mau menghancurkan, harus berlawan dengan jeruji-jeruji yang kuat. Nah, harus dilagakan dengan orang-orang yang bertangan besi. Apa? Maksimal cuma bisa mengucapkan dan menyuarakan. Mabuniyatil masjid wal masjid alal kubur. Terbuktilah masjid-masjid dan al-masyahid, tempat-tempat yang dijadikan keramatkan kibab-kibab, dibangun di atas kubur. Apa kibab? Cuma dari kubah. Betapa banyak kuburan yang sekarang ini dimegahkan dengan kubah. Wasurifat lahal ibadah tiban wa'iha, dan betapa banyak ibadah-ibadah dipalingkan untuk masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan, kuburan menjadi berhala dengan macam-macam ibadah. Waktu kita dalikah dinan, dan perkara ini diambil dijadikan sebagai tata aturan agama. Waktu kita dalikah dinan, dan hal tadi dijadikan sebagai tata aturan agama. Kenapa? Maka menjadilah orang yang merendah. Merendah untuk yang dikubur, meminta yang dikubur. Taib. Wa ya'usanun. Ternyata dia adalah berhala-berhala wasnamun. Kasnami qawmin Nuh. Seperti berhala-berhalanya kaumnya Nuh. Walat. Wal'uzza wa manat. Wasnamil Arab, dan patung-patung dan berhalanya orang-orang Arab. Wa ghairihim fama asbaha ma waqa'a fi akhir hadhihi al-ummah bi hali ahli al-jahiliyah fama asbaha, alangkah miripnya apa yang terjadi di akhir umat ini. Fama asbaha ma waqa'a fi akhir hadhihi al-ummah, maka apa alangkah miripnya apa yang telah terjadi di akhir umat ini dengan keadaannya ahlul jahiliyah min musyrikil Arab. Siapa mereka ahlul jahiliyah? Dari kalangan musyrik-musyrik Arab, wagner dan yang lainnya. Bal waqa'a ma huwa a'zamu min asyirki fi rububiyyah mimma yatulu adduhu. Bahkan telah terjadi apa yang lebih besar daripada itu berupa kesyirikan dalam rububiyyah, dari perkara yang kalau kita ceritakan, kita hitung sudah akan memanjang ceritanya. Bima yatulu adduhu. Apa adduhu? Menceritakannya, menghitungnya ini dan itu, betapa banyak berhala. Ha'un. Fadzakara alaihissalam as-sababah. Tahwil. Cerita dinukilkan, dipindah. Fadzakara alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam menyebutkan as-sabab. Sebab alladzi aujabalal khaufa alaihi wala dzurriyyati. Maka Ibrahim alaihissalam menyebutkan sebab. Yang sebab itu menuntut dia Ibrahim takut atas dirinya dan takut akan terjadi pada anak keturunannya. Faqa biqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wa rabbku sungguh berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Waqad dhalatil umamu fi batil asnam fi zamanil khalil wa qabla wa ba'dahu. Dan umat ini, beberapa umat telah tersesatkan dengan sebab mengibadai berhala di zamannya Ibrahim dan sebelumnya dan setelahnya. Mafhum? Lah kok bisa sekarang ini anak Bani Adam, kalau nanti Idul Adha cerita tentang sejarahnya Ibrahim, ya kan, diperintah untuk nyembelih anaknya, terjadilah sunnah yang harus diikuti oleh umatnya Muhammad SAW menyembelih hewan kurban. Setelah itu nanti, di saat ada longgar waktu, lungo bondong-bondong nanggone berhala. Taib. Faman tadabbara al-Qur'ana araf ahwal al-khalq wa ma waqa'u fi min asyirkil akbar. Maka barang siapa mentadabburi Al-Qur'an, dia pasti akan mengetahui tentang keadaan-keadaannya manusia dan mengetahui apa yang mereka telah terjatuh di dalamnya berupa syirik yang besar. Nasyirkil adzim, syirik besar. Alladzi ba'athallahu anbiya'a wa rusulahu bin nahyi anhu wal wa'id ala fi'lihi. Dengan sebab ada syirik besar inilah Allah mengutus para nabinya dan para utusannya untuk apa? Misi melarang dari syirik tadi, dan ada ancaman bagi orang yang melaksanakannya, dan adanya wasawab wasawabi ala tarki dan adanya pahala bagi atas orang yang meninggalkan sir tersebut. Waqad halaka man halaka bi iradi min al-Qur'an, dan sungguh telah binasalah orang yang telah binasa dengan sebab berpalingnya dia dari Al-Qur'an. Wa jahli bima amara Allah bi wa na'a anhu, dan sebab kebodohan dia dengan apa yang Allah perintahkan dengannya, dan bodohnya dia dengan apa yang Allah larang darinya. Nas'alullah as-sabat ala al-islam wal istiqamah ala dalik. Beliau melanjutkan perkataan, dan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan ketetapan di atas Islam dan istiqamah di atas Islam. Ila annalqallah ala tauhid, sampai kita akan ketemu dengan Allah di atas tauhid. Innahu waliyu dalik wal qadiru ala, sungguhnya Allah adalah wali dalik, dialah yang memiliki hal tersebut dan memiliki kemampuan atas untuk apa? Memberikan ketetapan di atas Islam dan istiqamah di atas Islam. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan dan keberanian kita, tapi murni atas wilayahnya Allah Ta'ala dan kudranya Allah Ta'ala, yang dengan itulah kita diberikan kekuatan untuk sahabat di atas al-Islam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak adalah daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wa qala ta'ala an Isa, dan juga Allah Ta'ala berkata tentang Isa, bagaimana Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau menyiksa mereka, sungguh mereka adalah hamba-hamba kamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguh engkau adalah Maha Bijak, Maha Perkasa dan Maha Bijak. Artinya keperkasaan kamu bukan di atas kedoliman, tapi di atas kebijaksanaan. Radda amrahum ilallahi Musa. Nah, Isa alaihissalam mengembalikan urusan hambanya kepada Allah Ta'ala. Kamaradda Muhammadun alaihissalam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengembalikan urusannya hamba Allah kepada Allah Ta'ala. Waqad bayyanallahu Ta'ala fima anzalau ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dan sungguh Allah telah menjelaskan daripada apa yang Allah telah turunkan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hukmahu fi al-syirik. Allah telah menurunkan kepada apa yang terkait dengan hukumnya Allah terhadap al-syirik, bi annahu la yaghfiruhu. Bahwasanya alusnya adalah tidak diampuni oleh Allah. Fala mu'aradah, maka enggak ada pertentangan antara hukumnya Allah terhadap alus syirik dan antara pasrahnya Isa dan Nabi Muhammad terhadap urusan hambanya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta azizul hakim. Ya kan? Pasrahnya Isa dan Nabi Muhammad SAW terhadap Allah tentang urusan hambanya. Dan Allah telah menjelaskan apa hukumnya Allah terhadap alus syirik. Sungguh Allah tidak mengampuninya. Maka enggak ada sisi pertentangan antara pasrahnya Isa dan Nabi Muhammad alaihi wasallam, ya kan, dengan hukumnya Allah yang ini berupa tidak diampuninya terhadap alus syirik jika mati atas kesyirikan. Waqad bayyana hukmahu fihim fi hadzal kitab al-aziz alladzi la ya'ti al-batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Dan sungguh Allah telah menjelaskan hukumnya pada mereka ahlus syirik dalam kitab yang mulia ini, yang mana dalam kitab ini la ya'til batil min baini yadayhi. Kitabnya adalah sifatnya Al-Qur'an, adalah sifatnya tidak akan datang kepadanya kebatilan dari teman ataupun dari belakang. Al-Qur'an adalah murni diturunkan dari yang Maha Hakim dan Maha Terpuji, Maha Bijak dan Maha Terpuji. Kemudian ha ini tahwil, pindah ucapan, dinukilkan dalam Qiraatul Uyun, ya kan? Mana itu? Ini bagaimana? Mushaf? Apa? Mana? Mimma lulul. Ingat mana? Bintang. Di sini enggak ada bintangnya. Ini ada haknya yang ada. Nanti soal kita baca sini. Udah besok lagi lah, udah besok lagi nih, sudah capek. insyaallah sudah. Cuma tinggal dia ada sedikit apa informasi dari akhuna Mus'ab, Ami Mus'ab. Hari ini kita telah kehilangan seorang alim dari para ulama yang ada di zaman ini. Beliau adalah salah satu di antara pengajar kita, pengajar ana dulu di Mekah, Syekh Muhammad bin Ali Adam. Alhamdulillah rahimahullah ta'ala. Hari ini beliau meninggal dunia. Maka ana sebagai muridnya dan minta kepada antum semuanya untuk mendoakan beliau. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima semua amalan soleh dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan semoga kita yang ditinggalkan, yang masih ada umur untuk hidup di dunia ini, bisa melanjutkan apa yang beliau tinggalkan berupa ilmu untuk kita pelajari. Kita sampaikan kepada kaum muslimin. Kita doakan Allah yarhamu. Inilah yang insyaAllah sebagai bentuk timbal balik atas kebaikan yang selama setahun lebih ana menurut ilmu pada beliau rahimahullah ta'ala. Jadi dari sini ana minta pada antum semuanya untuk ikut mendoakan beliau semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima kebaikan yang selama ini beliau curahkan dengan usaha besar untuk mendakwakan Al-Quran dan Sunnah penuh dengan perjuangan di tengah-tengah banyaknya manusia yang telah tersesatkan dari jalan yang lurus, dari kalangan alul bid'ah dan yang lainnya. Tapi insyaAllah ini kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, minta fadhlu.